Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ma ba'd. Sebuah ayat di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanah subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idnih wa yahdi ila siratim mustaqim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dengan sebab Al-Qur'an kepada orang-orang yang mau mengikuti keridhoannya. Kepada jalan-jalan keselamatan. Dan dengan sebab Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dengan izinnya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Yahdi bihillah. Yahdi maksudnya adalah memberikan hidayah. Bihi bak di situ adalah bak sababiyah. Yang diartikan dengan sebab. Sehingga tidak semua di sana huruf jar bak. Kemudian diartikan, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan. Seperti bahasa babiyah ini diterjemahkan dengan sebab. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dengan sebab. Bihi dhamir kembali kepada kitab mubin yang disebutkan sebelumnya, yakni Al-Quran. Sehingga maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dengan sebab Al-Quran. Manittaba'a ridwanah. subulas salam. Orang mandi itu maknanya orang. Dan ini adalah maf'ulun bih yang pertama untuk yahdi, fi'il hada yahdi. Punya dua maf'ul. Seperti dalam suratul Fatihah, ihdina siratal. Nah, di situ maf'ulun bih yang pertama, sirat, maf'ulun bih yang kedua. Adapun dalam ayat ini, yahdi bihillahu man. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, man, orang. Ittaba'a ridwanah, yang mengikuti keridwannya. Menunjuki orang yang mau mengikuti keridhoannya. Maksudnya mengikuti keridhoannya adalah ijtahada wa harasa alal wusul ila mardhatih. Orang yang dia bersungguh-sungguh. Orang yang bersemangat untuk supaya bisa sampai kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersemangat, orang yang bersungguh-sungguh, memiliki kesungguhan. Agar supaya bisa mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti maknanya luas sekali. Bersungguh-sungguh dan semangat untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah. Berarti bersemangat di dalam menerapkan dan menjalankan apa yang Allah wajibkan. Karena itu bisa mengantarkan kepada keridhaan Allah. Bersemangat dan bersungguh-sungguh di dalam mengaplikasikan tauhid. Bersemangat dan bersungguh-sungguh di dalam mengaplikasikan akidah sahihah. Bersemangat dan bersungguh-sungguh di dalam menjalankan sunnah. Itu juga bisa mengantarkan kepada keridhaan Allah. Bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Rasulullah. Ini juga bisa mengantarkan kepada keridhaan Allah. Maka siapa saja yang bersungguh-sungguh, bersemangat dalam hal tersebut yang bisa mengantarkan dirinya kepada keridhaan Allah. Baik itu bentuknya fi'il perbuatan ataukah bentuknya tark meninggalkan. Meninggalkan berarti meninggalkan segala perkara yang diharamkan. Meninggalkan dan menjauhi kesyirikan. Meninggalkan dan menjauhi kebid'ahan. Meninggalkan dan menjauhi kekufuran. Meninggalkan dan menjauhi kemaksiatan. Bersungguh-sungguh, bersemangat kepada perkara yang bisa mengantarkan dirinya kepada keridhaan Allah, siapapun dia. Yahdi bihi man ittaba'a ridwanahu subulassalam. Allah akan tunjukkan dia. Allah akan berikan hidayah kepadanya. Nah, kepada subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Nah, subulas salam sebagai maf'ulun bih yang kedua untuk yahdi. Nah, mannya maf'ulun bih yang pertama untuk yahdi. Nah, maka orang yang seperti ini, yang bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk supaya bisa sampai kepada keridhaan Allah. Nah, apakah itu dengan melakukan ketaatan atau meninggalkan segala bentuk kemungkaran? Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepadanya menuju kepada jalan-jalan keselamatan. Selamat dari azabnya, selamat dari murkanya, selamat dari segala bentuk yang akan membahayakannya. Jalan-jalan keselamatan, jalan-jalan keistiqomahan. Allah akan tunjukkan dia. Allah akan arahkan dia, Allah akan bimbing dia kepada jalan-jalan yang bisa mengantarkan dia kepada keselamatan, kepada istiqomahan. Dengan sebab Al-Quran, tidak langsung. Allah jadikan sebabnya, dia bisa istiqomah, mendapatkan keistiqomahan, bisa mendapatkan keselamatan. Selamat dari azab, selamat dari murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akibat. Allah jadikan sebab di sana. Sebabnya adalah Al-Quran. Dengan seseorang mempelajarinya, seseorang mentadaburinya, seseorang memahaminya, bertafakur kepadanya, mengerahkan apa yang dia miliki untuk memahami apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Dengan sebab itu Allah berikan hidayah dia kepada jalan-jalan keselamatan tadi. Jalan-jalan keistiqomahan yang bisa menjadikan dia teguh, kokoh. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idznih. Dan juga dengan sebab Al-Qur'an tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan mereka. Dari kegelapan. Kegelapan kesyirikan, kegelapan kekufuran, kegelapan kebid'ahan, kegelapan kemaksiatan. Ilan nur, kepada cahaya. Cahaya tauhid, cahaya sunnah, cahaya ta'ah, cahaya dzikr kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu juga dengan sebab Al-Quran. Mempelajarinya, mentadaburinya, mentafakkurinya, memahaminya. Yang sehingga dengan sebab itu Allah keluarkan dia dari kegelapan yang tadi disebutkan menuju kepada cahaya yang tadi juga sudah disebutkan. Hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu bi'idzni, dengan izinnya. Al-Quran tadi akibatnya, Al-Quran tadi sebabnya. Al-Quran sebagai sebab. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada seorang hamba, kepada jalan-jalan keselamatan dan keistiqomahan. jalan keselamatan dan istiqomah ini sebagai akibat. Begitu pula dikeluarkannya seorang hamba dari kegelapan kepada cahaya, ini juga akibat. Sebabnya adalah Al-Quran. Yang mana sebab ini supaya bisa memberikan dampak kepada akibat, itu semuanya biizni, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki maka akan terjadi, dan apa saja yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi. Sehingga dalam ayat ini memberikan faedah kepada kita. Isbatul asbab, menetapkan sebab. Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam ayat tersebut dan ayat-ayat yang lainnya yang begitu sangat banyak menetapkan yang namanya sebab. Sebab itu harus ditetapkan. Enggak mungkin di sana sesuatu terjadi tanpa sebab. Ada sebabnya. Seseorang masuk surga ada sebabnya. Seseorang masuk neraka ada sebabnya. Seseorang selamat istiqomah ada sebabnya. Seseorang binasa tersesat ada sebabnya. Seseorang bisa taat kepada Allah, ada sebabnya. Seseorang bisa sehat, ada sebabnya. Itu sesuatu yang enggak bisa dipungkiri, sesuatu yang tidak bisa dihapus kemudian dinafikan. Allah Subhanahu wa taala menetapkan yang namanya sebab, sehingga kita juga harus menetapkannya. Dalam ayat yang lain, fa bima naqdihim mitsaqahum la'annahum. Dengan sebab mereka Bani Israel naqdi, membatalkan perjanjian yang ada pada mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. La'annahum, kami laknat mereka. Dengan sebab. Ada sebabnya. Kenapa Allah melaknat mereka? Sebabnya mereka membatalkan perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sebab. Isbatul asbab. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin nam. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dengan sebab kamu. Satu orang. Allah berikan hidayah kepada satu orang dengan sebab dirimu. Dengan sebab dirimu. Apakah dengan engkau sampaikan ilmu kepadanya? Ataukah dengan sebab engkau menyampaikan nasihat kepadanya? Atau dengan sebab engkau memberikan teguran kepadanya? Atau dengan sebab engkau memberikan fasilitas-fasilitas yang dengannya seseorang itu bisa mendapatkan hidayah? Dengan sebab kamu, Allah berikan hidayah kepada satu orang. Sebab. Allah tetapkan sebab. Intinya di sana isbatul asbab. Makanya di sana Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan innad-din huwa isbatul asbab. Sesungguhnya agama ini tidak lain adalah menetapkan sebab-sebab. Al-wukuf indaha wan-nadhar ilaiha balladina illa bidzalik. Al-Imam Al-Qayyim mengatakan bahwasanya agama ini adalah menetapkan sebab. Mengenalinya, sebab-sebab tadi. Mempelajarinya, sebab-sebab. Memandangnya, sebab-sebab tersebut. Sebab keselamatan, sebab masuk surga, sebab yang bisa menjadikan dia masuk neraka, sebab yang bisa menjadikan dia mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Mempelajarinya, mengenalinya, memandanginya. Balladina illa bidzalik, bahkan tidak ada agama kecuali dengan itu. Ini yang pertama, isbatul asbab. Menetapkan sebab. Tapi di sana harus dibedakan tiga hal. Isbatul asbab. Yang pertama, menetapkan sebab. Yang kedua, al-akhdhu bil asbab. Mengambil sebab-sebab tersebut. Yang ketiga, al-i'timadu alal asbab. Bersandar kepada sebab. Ini tiga hal yang berbeda. Tiga hal yang berbeda. Ketika seseorang menetapkan sebab dan mengambil sebab, belum tentu dia ya'tamid ala sebab, bersandar kepada sebab. Tiga hal yang berbeda. Menetapkan sebab. Mengambil sebab. Yang ketiga, bersandar kepada sebab. Ini yang tidak diperbolehkan. Bersandar kepada sebab inilah yang akan mengurangi tawakal seseorang. Atau bahkan bisa menghancurkan inti tawakal yang ada pada seseorang. Sama sekali enggak ada bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebab tersebut sebab syirkiyah, sebab tersebut adalah sebab yang di situ mengandung kesyirikan. Kalau kesyirikannya syirkul akbar, inti tawakalnya kepada Allah hilang dah. Sama sekali enggak ada bentuk tawakal kepada Allah. Tapi kalau kesyirikannya asyirkul asghar. Kesyirikannya asyirkul asghar. Sebab tadi mengandung kesyirikan, tapi kesyirikannya asyirkul asghar. Maka ini enggak rusak, masih dia tawakal kepada Allah. Ada. Bentuk tawakalnya dia kepada Allah ada. Cuman mengurangi kesempurnaannya. Mengurangi kesempurnaannya. Tapi kapan yang syirkul asghar ini menyeret dia kepada asyirkul akbar? Berarti rusak sudah tawakal dia kepada Allah. Sehingga sebab ini macam-macam. Ada yang dilarang, ada yang dibolehkan, ada yang disyariatkan, ada yang dimakruhkan. Al-akhdh bil asbab. Yang enggak boleh al-i'timad ala sebab ini, enggak boleh sama sekali. Sebagaimana yang kita bahas. Kemudian yang berikutnya dalam ayat tersebut memberikan faedah kepada kita semuanya untuk selalu ingat dengan al-musabbib. Yang menciptakan sebab, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yahdi bihillahu, Allah dengan sebab Al-Quran tersebut. Allah dengan sebab Al-Quran tersebut. Memberikan hidayah. Di sana ada al-musabbib. Yang menjadikan sebab. Yakni Allah Subhanahu wa taala. Ini yang selalu kita ingat terus. Jangan sampai kita lalai. Jangan sampai kita lupa. Kita menjalankan sebab. Kita mengambil sebab. Sebab-sebab yang diizinkan di dalam syariat. Diperbolehkan di dalam syariat. Kita tempuh, kita ambil. semaksimal mungkin, ala qadril imkan, sesuai dengan kemampuan. Semaksimal mungkin, ala qadril imkan, sesuai dengan kemampuan yang ada. Semuanya digantungkan pada kemampuan. Nah, teringat dengan al-musabbib ini, yang menjadikan sebab. Jangan sampai lupa. Nah, jangan sampai lupa, sehingga ketika kita lupa, justru seolah-olah menjadikan sebab tersebut yu'asir, memberikan pengaruh dan dampak dengan sendirinya. Salah. Sebab tersebut yu'asir, memberikan pengaruh dan dampak dengan sendirinya. Salah. Kenapa? Karena di sana ada al-musabbib yang menjadikan sebab. Makanya dalam akhir ayat di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur bi'idznih, dengan izinnya. Menunjukkan bahwasanya sebab itu memberikan pengaruh kepada akibat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan memberikan pengaruh dengan sendirinya sebab tersebut. Kalau ada sebab ini pasti, kalau sebab ini pasti. Itu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Penting ini. Pertama, menetapkan sebab. Kedua, mengambil sebab. Ketiga, ingat dengan yang menjadikan sebab. Kemudian yang berikutnya, ingat bahwasanya sebab tersebut bisa memberikan pengaruh itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, maka itu akan terjadi sebab. Kalau Allah tidak berkehendak, maka itu tidak akan terjadi akibat tersebut. Meskipun ada sebab. Semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan izin. Makanya kita diperintahkan mengambil sebab, menjalankan sebab, tapi bukan setelah menjalankan sebab tersebut, bukan beriktimad kepada sebab. Tapi beriktimadnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menjadikan sebab tersebut berpengaruh kepada akibat atau tidak. Apa yang Allah kehendaki maka akan terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi. Sehingga ini penting, sesuatu yang harus kita yakini dan kita pahami. Kita cuma sampai di sini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhirud da'a alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.